Konsultasi Syariah. Memberi makan hanya kepada orang bertakwa. Pertanyaan. Terdapat sebuah hadis yang menyatakan, janganlah bermain kecuali dengan orang mukmin dan janganlah memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Mohon diberikan matan hadis tersebut selengkapnya beserta artinya. Jawaban. Hadis tersebut memiliki matan atau teks sebagai berikut. Dari Abu Sa'id, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, yang artinya, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban, dan dihasankan Syekh Salim bin Aid al-Hilali. Adapun makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, penulis kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud menjelaskan dengan perkataan, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, yaitu orang mukmin yang sempurna. Atau yang dimaksudkan adalah larangan berteman dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, karena berteman dengan mereka bisa mendatangkan bahaya dalam agama. Maka yang dimaksud dengan orang mukmin dalam hadis itu adalah semua orang mukmin. Dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa, yaitu orang yang bersikap wara', hati-hati meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan mendatangkan bahaya baginya di akhirat. Kata memakan di sini, walaupun dinisbahkan kepada orang yang bertakwa, namun pada hakikatnya, dinisbahkan kepada pemilik makanan, sehingga maknanya adalah, dan janganlah engkau memberikan makananmu, kecuali kepada orang yang bertakwa. Al-Khattabi berkata, sesungguhnya larangan ini hanyalah dalam undangan makanan, bukan makanan kebutuhan, yaitu memberi makan kepada yang membutuhkan. Hal itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan mereka, al-abrar, orang-orang yang berbuat kebajikan, memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Quran Surat Al-Insan ayat 8. Juga, sebagaimana telah diketahui, bahwa para tawanan kaum muslimin zaman dahulu adalah orang-orang kafir, bukan orang mukmin, dan bukan orang yang bertakwa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan dari berteman, bergaul, dan makan bersama dengan orang yang tidak bertakwa, karena sesungguhnya makan bersama akan menimbulkan kecintaan dan kasih sayang di dalam hati. Demikian, wallahu a'lam.